Mitra bisnis, banyak harapan dari dunia usaha yang disandarkan pada Ketua Umum Kadin yang baru, Suryo Bambang Sulistyo. Sejumlah kalangan berharap Ketua Kadin baru ini dapat merangkul semua pihak dan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi di dunia usaha. Apalagi di era perdagangan bebas ini, dunia usaha perlu meningkatkan daya saingnya agar bisa tetap survive. Dan hal ini tentunya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk segera melakukan pembenahan seperti masalah keterbatasan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, penegakan hukum, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, apa yang menjadi PR Ketua Kadin yang baru ini? Saya cuma melihat gini, sejarah Chamber of Commerce ya, kamar dagang di mana-mana di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, itu adalah sebagai pressure group. Dia harus bisa untuk memperjuangkan kepentingan dari dunia usaha. Saya kira isu yang paling besar adalah masalah ekonomi biaya tinggi, infrastruktur, itu yang mungkin mesti diadres. Dan tentunya harapan dari Ketua Kadin yang baru bisa memperjuangkan itu. Yang paling mengkhawatirkan adalah kalau kemudian Chamber of Commerce itu menjadi organisasi politik. Nah, itu di mana-mana di seluruh dunia itu yang dihindari. Makanya mereka kemudian secara spesifik membentuk yang Chamber of Commerce. Karena memang yang diperjuangkan adalah kepentingan bisnis yang tadi saya sebut mengenai kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi, soal infrastruktur, sehingga ada pressure, kelompok penekan. Tapi kalau dia berubah menjadi kepentingan politik, maka kemudian mitra dengan pemerintah akan susah untuk jalan. Jangan sampai posisi Ketua Kadin ini jadi alat untuk kepentingan tertentu atau batu loncatan untuk menjadi menteri nantinya ya. Itu makanya saya bilang itu kekhawatiran saya. Yang saya bilang Chamber of Commerce itu adalah pekerjaan yang penting sekali. Nah, kalau kemudian unsur politiknya menjadi kental, maka kita nggak bisa eksekusi bahwa Chamber of Commerce itu efektif. Nanti yang terjadi akan dealing aja gitu, bukan nyelesain masalah yang dihadapi oleh dunia usaha. Demikian Khatib Basri dan saya Wina Santoso.